cinta di antara kita semakin jauh terpisah, semakin rindu merontak, bukankah lagi kita berjumpa? Simpanlah semua rindu di dalam hatimu, karena curahkan di saat bertemu. Bercanda lagi berdua, meregup lagi asmara, hingga rindu tinggal cerita. Di saat